Mitra bisnis, pemerintah berencana menerapkan aturan pajak penghasilan 1% dari omset untuk UKM yang omset setahunnya di bawah 4,8 miliar. Salah satu tujuannya adalah untuk menyederhanakan penghitungan pajaknya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pemerhati bisnis UKM, Andre Vincent Wenas. Pak Andre, apa komentar Anda soal ini? Iya, kalau kita masuk bicara mengenai UKM ya, dan sistem perpajakannya, saya kira memang ini adalah satu hal yang sifatnya penting untuk dicermati, dan artinya cukup menantang juga untuk dikritik lebih jauh ya. Karena kita tahu kan, satu pemerintah memang butuh penghasilan atau pendapatan dari sisi pajak. Namun di sisi lain, kita tahu kondisi nyata dari UKM Indonesia ini kan kondisi pembukuan, sistem akuntansinya itu kan juga masih sangat-sangat tradisional lah, kalau kita bisa mengatakan, untuk tidak mengatakan primitif begitu ya. Agak sulit dibedakan atau dipisahkan antara pembukuan atau penggunaan uang pribadi dengan uang yang dipakai untuk usaha kalau di UKM-UKM ini. Jadi agak tercampur-campur tuh gitu. Tapi di sisi lain saya mengerti bahwa pemerintah juga butuh pendapatan dari sisi pajak ya untuk pembangunan APBN mereka gitu. Nah ini memang harus disikapi dengan yang lebih kreatif juga dari sisi pemerintah. Bagaimana caranya dengan memberikan aturan 1% dari PPH penghasilan ya UKM itu mungkin bisa cukup menyederhanakan sih, bisa aja mungkin ya, dan merangsang orang juga untuk mulai pajak lah begitu ya, sehingga mereka merasa ada rasa aman untuk berusaha karena sudah membayar kewajibannya gitu. Tapi on the other side juga pelaku-pelaku UKM ini juga tentunya setelah dia membayar pajak tuh ya menuntut hak-haknya sebagai pembayar pajak, yaitu mungkin fasilitas infrastruktur memadai yang harusnya di-provide oleh pemerintah untuk mereka berusaha, ya, infrastruktur komunikasi, infrastruktur perbankan, intermediasi dana dan sebagainya, itu juga harus di-provide atau diselenggarakan, diberikan oleh pemerintah begitu. Ya mudah-mudahan sih, saya nggak tahu bagaimana dampaknya nanti terus terang, tetapi saya mengapresiasi usaha-usaha pemerintah ini untuk mengeluarkan aturan-aturan yang lebih kreatif lah ya, untuk approach para pemain-pemain usaha kecil dan menengah ini, karena kita tahu bahwa jumlahnya UKM-UKM ini kan besar sekali, mungkin 90% dari pelaku usaha di Indonesia ini ya bentuknya UKM gitu. Yang gede-gede itu kan ya nggak nyampe 90% sih kalau dari sisi kuantitas atau jumlah pemainnya gitu ya. Saya kira memang mesti disasar juga lah, mesti dijadikan target lah UKM-UKM ini. Sebelumnya, PPH UKM adalah 25% dari laba. Nah, menurut Bapak, lebih baik mana? Aturan itu atau rencana aturan yang baru nanti? Kita mesti melihat nanti dari dampaknya ya, untuk menilai apa yang lebih bagusnya. Karena biar bagaimanapun kalau laba itu kita ketahui bahwa susah. Karena apa-apa, pembukuannya masih belum bisa diaudit secara terbuka gitu ya, secara transparan. Jadi ya, mau laba bagaimana, orang nggak ada pembukuannya kok gitu. Nah, dari penghasilan ini ya mungkin kita lihat aja lah hasilnya. Saya kira sih mungkin itu lebih realistis ya dari kacamata UKM-nya maupun pemerintah yang telah selama ini telah berusaha untuk menarik pajak dari UKM-UKM ini. Jadi ini salah satu apa alternatif ya, cara atau untuk tidak mengatakan terobosan ya, mungkin aja terobosan kalau memang dampaknya nanti penghasilan pajak dari UKM ini meningkat pesat begitu misalnya. Itu aja kita lihat nanti. Terkait hal ini Pak, ada beberapa pengusaha UKM yang mengeluhkan rencana kebijakan ini. Karena menurut mereka, saat ini saja kos usaha mereka sudah tinggi. Bagaimana menurut Bapak? Ya, ini adalah dilemanya memang. Insentif dari pemerintah kepada UKM ini kan boleh dibilang sampai saat ini kan tidak ada ya. Support untuk aspek itu ya. Padahal kita tahu bahwa pelaku-pelaku usaha Indonesia ini dari sisi kuantitas 90% itu adalah pemain-pemain UKM ini. Tetapi tidak ada program yang mendukung mereka untuk mempunyai daya saing. Seperti misalnya bahan baku yang satu dari sisi kos itu murah, ketepatan delivery-nya itu juga bagus, kualitas yang tinggi. Kita tahu bahwa UKM-UKM ini kan kalau beli bahan baku itu kan dari pasar apa namanya retail kan, itu harganya kan pasti lebih mahal. Satu hal dalam aspek logistik distribusi ini yang harus dipecahkan oleh pemerintah kita gitu. Kemudian ada secara terintegrasi bahwa kalau kita memandang bahwa UKM ini adalah salah satu pilar ekonomi yang penting untuk bangsa ini ya, mulai dari apa supply chain-nya atau rantai nilainya dari ujung ke ujung itu end to end tuh harus disokong dan disupport gitu, mulai dari bahan baku, intermediasi dana, kemudian segala macamnya itu, peraturan-peraturan yang mensupport mereka, memberikan mereka keleluasaan itu harus disediakan gitu. Demikian pemerhati bisnis UKM Andre Vincent Wenas. Saya Wendy Lim.